Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita telah membaca dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala keutamaan berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, suatu hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, dari seseorang yang mengajak ke jalan Allah, wa'amila saliha, dan beramal saleh, waqala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan. Karena dengan mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terwujud banyak kebaikan. Dengan baiknya satu orang, kemudian berikutnya yang lainnya, dan seterusnya, maka ahlul khair, orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin banyak. Dan dengan banyaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, maka akan terwujudlah kebaikan di suatu masyarakat, bahkan secara umum kebaikan di muka bumi, yang kebaikan itu dirasakan bukan hanya oleh manusia, bahkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingga seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa hewan-hewan pun ikut mendoakan mereka yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan itu. Sampai ikan-ikan di lautan, mereka mendoakan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Hal itu seperti yang tadi disebutkan, bahwa makhluk-makhluk Allah juga akan merasakan kebaikan dari ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, 'ala basirah, di atas petunjuk ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Ikhwani fid din rahimakumullah, jalan kebaikan ini, berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang lurus, merupakan jalan para nabi. Karena itu suatu jalan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang terdepan di jalan kebaikan itu adalah para anbiya. Semua para nabi memiliki tugas untuk mengajak kebaikan, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak untuk taat mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka peluang ini juga untuk selain para nabi. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga peluang ini terbuka bagi siapa saja yang datang setelah para nabi. Bahkan peluang ini pun terbuka untuk kita semua. Hanya saja tentu ada syaratnya agar kita bisa mengikuti jalan para nabi dalam mengajak kepada kebaikan tersebut, yaitu seperti pada firman Allah Azza wa Jal, 'ala basirah, di atas al-basirah, yaitu al-ilm wal-yaqin, di atas ilmu yang kuat, yang kokoh, ilmu yang benar, ilmu kitab wa sunnah. Bukan sekedar kita ingin mengajak, bukan sekedar kita mencegah dari perbuatan yang mungkar, tapi semangat untuk mengajak kepada kebaikan diiringi dan didasari dengan ilmu yang benar. Tanpa ilmu yang benar, ajakan kepada kebaikan, pencegahan dari yang mungkar, bisa jadi akan berakibat sesuatu yang keliru, yang justru itu bagian daripada sesuatu yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Bisa saja seseorang mengajak kepada yang baik, disangka itu baik, ternyata dalam timbangan syariat tidak baik. Bisa saja dia ingin mencegah dari suatu kemungkaran, tapi ternyata dengan cara yang mungkar pula, tidak sesuai dengan yang Allah ajarkan. Maka bekal ilmu dalam mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, merupakan suatu hal yang sangat pokok, menjadi syarat dalam bab ini. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, hal ini tentu mesti kita sadari untuk kemudian kita berupaya mengikuti jalan para nabi itu, dan sebelumnya kita melandasi diri kita dengan ilmu agama yang benar. Kemudian ketika kita melakukan ajakan kepada kebaikan pun, kita mengiringi ajakan-ajakan kepada kebaikan itu dengan tuntunan dan bimbingan syariat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Di antara beberapa kejadian yang mungkin bisa kita ambil darinya suatu pelajaran, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dari suatu kemungkaran dan mengajak kepada suatu kebaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang arif. Suatu saat seorang Arab Badui kencing di masjid. Tentu masjid di kala itu tidak seperti di zaman sekarang pada umumnya, yaitu masjid di kala itu berlantaikan tanah pasir. Seorang Arab Badui tiba-tiba kencing di salah satu sisi masjid. Maka para sahabat pun dengan semangat mereka untuk mencegah dari sesuatu yang mungkar, mereka menghardik dan mencegah dengan kuat orang Arab Badui tersebut. Ternyata Rasulullah SAW justru mencegah para sahabat. Sampai akhirnya si Arab Badui itu pun selesai dari kencingnya. Maka selanjutnya Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk mengambilkan seember dari air yang dituangkan ke tempat di mana Arab Badui itu kencing. Kemudian setelah itu si Arab Badui merasa terkesan dengan perbuatan Nabi SAW yang tidak langsung mencegah dengan kuat, dengan keras. Bahkan Nabi SAW kemudian menasihati dengan baik orang tersebut. Akhirnya si Arab Badui itu pun mengatakan, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmatmu kepada siapapun selain kami. Ini pun doa yang keliru, yang kemudian Nabi pun mencegah untuk yang kedua kalinya dan mengatakan, la tuhajjir wasi'an, jangan engkau membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas, rahmat Allah untuk sekian banyak makhluknya. Jangan engkau doa dengan doa yang membatasi dan mempersempit rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama kemudian mengambil suatu hikmah dan pelajaran dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau tidak mencegah si Arab Badui dengan cara yang kuat dan langsung saat itu? Tentu ada hikmahnya, dan inilah ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya dengan kuat, para sahabat pun mencegahnya dengan kuat, bisa jadi orang Arab Badui itu justru akan pergi, akan lari, sehingga najis itu akan tercecer kemana-mana dari masjid tersebut, sehingga akan memperbanyak tempat yang terkotori. Maka beliau SAW membiarkannya sampai tuntas. Nah, ini adalah suatu sikap yang diajarkan Rasulullah SAW, mencegah dari suatu kemungkaran penuh dengan pertimbangan, sehingga mencegah dari suatu kemungkaran tidak dengan cara yang tidak baik. Mencegah dari suatu kemungkaran tidak menimbulkan sesuatu yang lebih parah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh bagaimana ilmu menjadi dasar utama dalam hal mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, memberikan suatu tasyji', motivasi kepada kita dalam hal mengajak kepada kebaikan ini, di mana disebutkan dalam suatu riwayat, yaitu riwayat At-Tabarani, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Orang yang paling disukai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, bila Nabi SAW telah mengatakan yang seperti ini, di mana mahabbatullah, kecintaan Allah Azza wa Jal, akan diperoleh dengan cara seseorang memberi manfaat kepada yang lain. Dan bahkan dengan cara itu, bukan hanya kecintaan yang akan ia peroleh, bahkan tingkat kecintaan yang tinggi. Maka dari itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu seseorang mesti berusaha untuk menjadi seseorang yang banyak membawa kebaikan bagi yang lain. Dan tentu kebaikan itu ada kebaikan ukhrawi, dini, kebaikan yang terkait dengan akhirat, amal akhirat, atau kebaikan diniyah yang terkait dengan agama. Dan yang kedua adalah kebaikan duniawi, kebaikan yang terkait dengan urusan-urusan dunia. Nah, tentu yang pertama, kebaikan yang terkait dengan bab agama, kebaikan yang terkait dengan urusan akhirat, itu jauh-jauh lebih tinggi nilainya daripada kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Maka dengan kita mengajarkan ilmu kepada umat, memberikan kepada mereka pengertian-pengertian hukum syar'i, ini yang halal, ini yang haram, ini yang sesuai dengan sunnah Nabi, ini yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ini akhlak yang diajarkan Rasulullah, yang itu tidak diajarkan Rasulullah, ini adalah tauhid, yaitu cara beribadah yang benar kepada Allah Azza wa Jal. Hanya ibadah kepada Allah satu-satunya, yang itu adalah syirik, mengandung unsur peribadatan kepada selain Allah. Hal-hal seperti ini ketika kita terangkan kepada manusia merupakan kebaikan yang sangat-sangat besar sekali. Kebaikan-kebaikan yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Bila seorang dari mereka kemudian mendapat hidayah, setelah kita beritahu, setelah kita sampaikan kepada mereka informasi agama ini, maka kebaikan besar yang akan kita peroleh. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat Ali radhiyallahu an, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Allah Azza wa Jal ketika memberi hidayah kepada satu orang melalui perantaramu, engkau menjadi perantara datangnya hidayah dari Allah Azza wa Jal kepada seseorang, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu lebih bernilai, lebih berharga min humrin na'am, daripada unta merah. Disebutkan oleh para ulama, ini gambaran harta yang sangat mahal, harta yang sangat bernilai. Jadi kita menjadi wasilah atau menjadi sarana datangnya petunjuk dari Allah Azza wa Jal, itu lebih bernilai daripada harta yang mahal sekalipun. Nah, inilah pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka kalau yang seperti itu pahalanya yang diberikan dan disiapkan oleh Allah Azza wa Jal kepada umat ini, hendaknya kita bersemangat untuk mengajak, bersemangat sebelum itu untuk belajar, yang dengan itu insya Allah dengan keduanya kita akan memperoleh banyak sekali kebaikan-kebaikan. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dal 'alal khair lahu mithlu ajri fa'ilih." Seorang yang mengajak kepada kebaikan, memberi petunjuk, mengajari suatu kebaikan, seperti orang yang melakukannya mendapat pahala seperti orang yang melakukannya langsung. Maka seandainya pun ketika itu kita belum mampu melakukan suatu kebaikan, namun orang lain telah melakukannya karena informasi dari kita, kita seperti telah melakukannya. Kita dapatkan pahala seperti yang melakukannya. Bahkan semakin banyak yang melakukan dan mengikuti apa yang kita ajarkan, semakin banyak pahala yang akan kita peroleh. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, "Man da'a ila hudan falahu mithlu falahu ajruhu," maka dia akan mendapat pahala karena dia mengajak. "Wa ajru man 'amila biha," dan pahala orang-orang yang mengikuti apa yang dia ajarkan. Sehingga semakin banyak yang mengikuti, pahala pun semakin melimpah tanpa dia mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Dia akan mendapatkan tambahan dari Allah tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan tersebut. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya kita memiliki semangat yang tinggi untuk mengajak kepada kebaikan saudara kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, atau sebelum itu anak istri kita sendiri. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau. Saat beliau mendapat wahyu di awal-awal masa Islam, siapa yang beliau ajak? Siapa yang pertama-tama masuk Islam? Tercatat dalam sejarah, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam adalah orang-orang dekat Rasulullah. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teman Nabi, teman dekat Rasulullah. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah. Dari kalangan wanita adalah Khadijah, istri Rasulullah. Ya, mereka inilah orang-orang dekat Rasulullah. Dari kalangan budak, Bilal. Dan Nabi SAW dekat dengan orang-orang dari kalangan rakyat jelata seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, Abu Bakar mengajak teman-temannya, Zubair bin Awam, Talhah. Ya. Begitu pula seterusnya. Kerabat-kerabat Rasulullah yang lain, Nabi ajak sampai beliau kumpulkan keluarga besar itu dan diajak kepada Islam. Dalam kisah yang ma'ruf, yang telah diketahui bersama dalam sejarah awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Dan Allah Azza wa Jal juga mengatakan kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga-keluargamu, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, sekali lagi ini adalah peluang besar bagi kita untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kebaikan, dan agar kita masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita sebutkan, wa manittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku berjalan di atas jalan Rasulullah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lis syarr, wa inna minan nas mafatih lis syarr maghaliq lil khair, fatuba liman ja'ala Allahu mafatih al khair ala yadayhi, wa wailun liman ja'ala Allah mafatih al syarr ala yadayhi. Sungguh di antara manusia, mereka adalah kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup bagi keburukan. Dan sungguh di antara manusia, ada yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Maka tuba, beruntunglah. Liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayh, bagi mereka yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan itu di dua tangannya. Wa wailun, dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan di kedua tangannya. Nah, inilah hakikat yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan terang yang beliau hamparkan di hadapan kita. Kita mau ikut yang mana? Apakah kita akan menjadi pembuka-pembuka kebaikan bagi masyarakat atau sebaliknya? Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semuanya sebagai mafatih lil khair, pembuka-pembuka kebaikan, maghariq lis syarr, dan penutup-penutup keburukan. Dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita untuk menjadi golongan kedua, yaitu mafatih lis syarr, pembuka keburukan, maghaliq lil khair, penutup kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.